إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari tafsir surah At-Taghabun ayat yang ke-11, 12, 13 dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد. الله سبحانه وتعالى berfirman mengkhabarkan dengan apa yang Allah khabarkan seperti dalam surah Al-Hadid. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Tidaklah terjadi musibah di muka bumi atau pada diri-diri kalian kecuali telah ada dalam kitab sebelum terjadinya musibah-musibah tersebut. Wa hakadha qala hahuna, demikian pula Allah berfirman di sini dalam At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bi amrillah, yaitu dengan perintah Allah. Ya'ni an qadarihi wa masyiatih, yaitu sesuai dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah yang maha mengetahui seluruh apa yang ada ini. Ay wa man asabathu musibatun, yaitu barang siapa yang dia tertimpa musibah. Fa'alima annaha biqadha'illah wa qadarihi, kemudian dia mengetahui bahwasanya semua itu adalah dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabara, dia pun bersabar. Wahtasaba, dia pun mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaslama liqadha'illahi, dan dia pun berserah diri terhadap keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadallahu qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wa'awwadahu amma fatahu minad dunya, Dan Allah akan gantikan apa yang luput darinya dari perkara-perkara dunia. Hada fi qalbih wa yaqinan shadiqan. Allah berikan petunjuk di dalam hatinya berupa keyakinan, berupa kejujuran. Waqad yukhallifu alayhi waqad yukhallifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khairan min. Di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan atas apa yang dia kehilangan darinya, dari apa yang Allah ambil darinya, yaitu Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik dari apa yang Allah ambil. Waqala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam kepada hatinya, yakni yahdi qalbahu lil yaqini. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk yakin. Ya, sehingga yang namanya iman itu terhadap Al-Qur'an, sehingga yang namanya yakin itu terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah, itu harus diawali dengan kita mengimani, percaya dulu, nanti baru yakin. Jangan yakin dulu, nanti baru percaya. Agama itu berbeda dengan perkara-perkara dunia. Kita imani dulu, nanti Allah akan berikan keyakinan kepada kita. Faya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, wa ma akhta'ah lam yakun liyusibah. Dia pun mengetahui apa yang menimpa dia, belum tentu itu adalah dari kesalahan-kesalahan dia, tindak tanduk dia, wa ma akhta'a lam yakun liyusiba. Dan apa yang dia berbuat, apa yang dia salah, itu belum tentu mengakibatkan musibah itu menimpanya. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana dalam hadis juga seperti ini, yaitu seseorang walaupun tahu antara sebab dan akibat, tetapi yang namanya sebab tidak akan mengakibatkan pada musababnya kecuali dengan izin Allah. Mendung, ya, biasanya akan hujan. Tapi belum tentu hujan. Hujan biasanya diawali mendung. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi panas terik hujan. Ya. Sebab, musabab. Ingatlah, sebab itu Allah yang ciptakan. Musababnya juga Allah yang ciptakan. Dan terjadinya hubungan antara sebab dan akibat juga Allah yang menciptakan. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak lepas apa yang terjadi pada diri seseorang kecuali itu semuanya adalah kehendak Allah secara penciptaan, secara pentakdiran. Qala al-A'masy an Abi Dhabyan qala kunna 'inda al-Qamata fa quri'a hadhihi al-ayah 'indahu hadhihi al-ayah. Dari Abi Dhabyan, dulu kita pernah di sisi Al-Qamah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, kemudian dibacakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, fusu'ila an dzalik, dia pun ditanya mengenai tafsirnya. Faqala huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu fa ya'lamu annaha min 'indillah fa yarda wa yaslamu. Yaitu seseorang yang dia tertimpa musibah, dia pun mengetahui itu dari sisi Allah, dia pun ridha, dia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian riwayat Ibnu Jarir dan Abi Hatim dalam tafsir keduanya. Wa qala Sa'id ibn Jubair wa Muqatil ibn Hayyan, berkata Sa'id bin Jubair dan Muqatil ibn Hayyan ketika menafsirkan ayat ini, ya'ni yastarji'u yaqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, yaitu dia akan beristirja', akan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika tertimpa musibah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya supaya lisannya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sebagaimana kemarin kita sampaikan, untuk mengetes diri kita itu sabar atau tidak, coba saja ketika kita mendapatkan musibah, sekecil apapun atau sebesar apapun, apa yang akan keluar dari lisan kita? Ya. Kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah awal daripada kesabaran. Awal daripada kesabaran. Tetapi kalau dia ketika tertimpa musibah langsung mengeluh, maksud tidak terima, waduh, kenapa begini? Seharusnya begini. Itulah ciri dia tidak sabar. Walaupun setelahnya sabar, tetapi kata Rasulullah, inna sabra inda sadmatil ula. Sabar yang dapat pahala itu sabar ketika hentakan pertama kali itu. Ketika dia awal tahu barang kesayangannya itu hilang, dia katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, itulah sabar. Adapun kalau pertama kali, aduh, seharusnya, wah, seharusnya, dan seterusnya, ya sudahlah, gimana lagi, sudah hilang. Itu sabar, tapi di akhir. Yang itu tidak dapat pahala. Yang sabar dapat pahala adalah inda sadmatil ula, kata Rasulullah. Kesabaran dihentakan pertama kali. Gitu ketika seorang wanita sedang menangisi putranya yang meninggal dunia. Rasulullah lewat di samping kubur, lihat wanita seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita tadi mengatakan, alaika anni, pergi kamu dariku. Enggak tahu itu Rasul. Pergi kamu dariku. Ya. Fa innaka la ta'lamu asabani. Karena kamu enggak tahu apa yang menimpaku. Dalam riwayat lain, ya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu tidak merasakan musibah seperti musibah yang aku rasakan. Ya, maka Rasulullah pergi. Maka sahabat yang tadi mengiringi Rasul mengatakan, "Kamu tahu enggak sih itu Rasul itu?" Maka ketika tahu itu adalah Rasulullah, wanita tadi langsung tersentak. Mengejar Rasulullah masuk rumah, digedor pintunya, minta maaf. Setelah minta maaf, Rasulullah mengatakan, inna sabra inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika hentakan pertama kali itu. Tapi kalau sudah prosesnya lama, sudahlah ya, sudah gimana lagi, sudah mati, ya sudah gimana lagi, wong enggak ada. Itu sabar yang kata Ibnu Qayyim, sabr labudamin. Kesabaran yang sudah bagaimana lagi, wong sudah enggak ada ya gimana lagi. Nah itu kesabaran yang tidak dapat musibah yang seperti itu. Jangan kita katakan ya sudah, wong sudah enggak ada ya sudahlah, enggak usah ditangisi. Bukan begitu. Seharusnya kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un ketika awal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala pujiannya bagi Allah atas seluruh keadaan. Maka itulah kesabaran yang mendapatkan pahala tiada tara. Adapun kesabaran-kesabaran yang tadi karena sudah kepokoh, ya sudah memang ya gimana lagi, itu adalah bukan kesabaran dari sisi yang dapat pahala yang dimaksudkan dalam syariat. Itu adalah ya kepasrahan terhadap sebuah keadaan. Ya, jadi bukan sabar seperti itu yang dijanjikan pahala yang tiada tara. Tetapi kesabaran itu adalah ketika pertama kalinya. Sehingga kalau dia yang namanya sabar itu memang harus diawali dengan yakin memang. Dan yakin itu harus diawali dengan ilmu. Itu ilmu apa? Ilmu bahwasanya musibah yang menimpa kita itu dari Allah. Baik atau buruk, Allah yang takdirkan. Kalau sudah tahu, dia pun yakin. Terus dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Selesai. Nah itulah yang akan dapat pahala. Dan itu memang susah. Nanti ujiannya ketika musibah itu. Kita ngomong gampang ini di ta'lim. Kita dengerin juga gampang di ta'lim. Tapi nanti ujiannya ketika sontak mendapatkan musibah saat itu. Apa yang kita ucapkan? Itulah yang akan membuktikan kita sabar atau tidak. Kita sabar atau tidak. Maka segeralah ya untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini bukan hanya masalah kematian saja. Ya, kematian adalah musibah. Tetapi semua musibah-musibah yang ada, maka ucapkanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa fil haditsil muttafaq alaih, dalam hadis yang disepakati atasnya Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Tidaklah Allah tetapkan sebuah keputusan kecuali menjadi yang terbaik bagi dia. In asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Apabila dia tertimpa mara bahaya, kesulitan, kesusahan, musibah, dia pun bersabar, maka itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan, kelapangan, rizki yang melimpah, dia pun bersyukur. Fakana khairallah, maka itu pun yang terbaik baginya. Walaysa dzalika lihadin illa lilmu'min, dan tidaklah seseorang memiliki sikap yang seperti itu kecuali sikap seorang mukmin yang sejati. Kalau susah ya sabar, kalau senang ya syukur. Kalau kaya ya syukur, kalau miskin ya sabar. Itu tidaklah berkumpul pada diri seseorang, ya, kecuali dia adalah mukmin yang sejati. Karena pasti orang itu sekaya apapun ya pernah susah, semiskin apapun ya pasti senang, kan begitu? Pasti ma'al usri yusra, ya, di balik kesusahan ada kemudahan, setelah itu ada kesulitan lagi, ada kemudahan lagi terus. Dunia adalah silih berganti antara susah dan senang, antara sempit dan luas. Ya, antara ya rezeki dan kefakiran, antara kelebihan dan kebutuhan. Terkadang kita uangnya lebih, terkadang kita uangnya kurang, terkadang cuma pas-pasan. Itulah dunia. Ya, Allah yang membolak-balikkan dunia ini kepada kita semuanya. Semua orang pasti merasakan itu. Walaupun yang terlihat dia kaya, miliarder misalkan, ya kebutuhannya juga bermiliar-miliar lagi. Ya. Dia pernah merasakan kebutuhan yang lebih besar daripada hartanya. Demikian pula orang yang miskin, yang sehari cuma 20 ribu, 30 ribu. Dia pun pernah merasakan lebih, ya, dari kebutuhannya. Allah berikan kemampuan dia mendapatkan harta 10, 20 ribu. Qadarullah berikan 100 ribu per hari. Itu kelebihan bagi dia. Ya. Sehingga itulah dunia. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah yang membolak-balikan, menggilir-gilirkan dunia ini kepada kalian. Terkadang di atas, terkadang bawah, kadang sulit, kadang ya gampang, kadang luas, kadang sempit, kadang banyak, kadang sedikit. Itulah dunia. Ya. Wa qala Ahmad haddatsana Hasan. Haddatsana Ibnu Lahi'i ta'ala haddatsana Al-Harits bin Yazid. أنا علي بن الرباح أنه سمع جنادة ابن أبي أمية يقول سمعت عبادة بن الصامت يقول aku mendengar عبادة بن الصامت mengatakan إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bahwasanya seseorang datang kepada Rasul صلى الله عليه وسلم dan mengatakan يا رسول الله أي العمل أفضل. Manakah amalan yang paling afdal? Qala, beliau pun mengatakan, imanun billah wa tasdiqun bih wa jihadun fi sabilih. Beriman pada Allah, ya, membenarkan takdir-takdir Allah dan berjihad, berjuang di jalannya. Wa qala, uridu ahwan min hadha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin amalan yang lebih mudah dari tadi. Karena berat-berat itu. Ya. Sempurna iman, ya, sempurna keyakinan, dan sempurna perjuangan, kan berat-berat itu. Maka orang ini menginginkan yang lebih ringan lagi. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, la tattahimillaha fi syai'in qadha laka bih. Yang lebih ringan dari itu, yang amalan itu afdal adalah jangan kau menuduh Allah pada sesuatu pun yang Allah putuskan bagimu. Yaitu jangan berburuk sangka kepada Allah secuil pun. Karena apa? Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita prasangkanya buruk walaupun secuil, Allah pun akan memberikan prasangka buruk dia. Ya. Sehingga dikatakan para ulama, orang yang hendak meninggal dunia itu, amalan yang paling afdal bagi dia adalah husnudzon. Yang dengan husnudzon tersebut, itu akan memudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah fi akhir hayati. Di akhir hayatnya akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kuncinya apa? Kata para ulama adalah husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuninya dengan ucapan la ilaha illallah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah. Karena biasanya orang yang hendak mati itu putus asa dengan sakitnya, dengan susahnya, dan syaitan itu yuwaswisu, membisik-bisiki supaya orang ini putus asa. Orang yang mau mati itu dibuat syaitan supaya apa? Supaya putus asa dari rahmat Allah. Dosa kamu banyak, kan begitu? Kalau kita sakit, kira-kira kita mikir dosa enggak? Mikir dosa, dosa saya banyak. Kalau ingat dosa, labas, enggak apa-apa. Tetapi, kalau memikirkan dosa kemudian putus asa, itu syaitan. Tetapi kalau kita memikirkan dosa kemudian kita bertaubat karena Allah Maha Pengampun, nah itulah yang baik. Nah maksudnya demikian. Karena orang yang sakit itu pasti ingat masa lalu. Ingat dosa, ingat salah. Ingat ini, ingat itu. Ya Allah, selama ini saya banyak dosa ini, itu, dan seterusnya. Maka, kata para ulama, yang paling tepat amalan bagi seorang yang hendak meninggal dunia adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya Allah akan mengampuni dia. Allah mau akan mengampuni dosa dia kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tetapi syaitan akan membisiki supaya dia putus asa. Ya. Karena apa? Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Maka untuk menjerumuskan seorang kepada kekufuran gampang, dibuat putus asa. Dibuat putus asa dia. Orang bunuh diri karena putus asa. Kufur nikmat dia. Bahkan orang datang ke dukun karena putus asa. Orang berbuat syirik karena putus asa. Putus asa apa? Putus asa terhadap rahmat Allah. Menyangka Allah tidak akan memberikan rizki. Allah tidak akan memudahkan perkara. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Dan akhirnya berharapnya kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ وَأَتِعُوا اللَّهَ وَأَتِعُوا الرَّسُولِ. Kemudian Allah berfirman, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. أَمَرَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي مَا شَرَعَ وَفَعَلَ مَا بِهِ أُمِرَ وَتَرَكَ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ. Ya Allah perintahkan, Allah perintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya terhadap apa yang Allah syariatkan. Dan Allah perintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dan diingatkan. Tsumma qala fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, maka tugas atas Rasul kami adalah menyampaikan dengan jelas. Ai inna kuntum 'anil 'amal fa innama 'alayhi ma humila min al-bulughi wa 'alaykum ma humiltum min as-sam'i wat-tha'ati. Yaitu kalau kalian tidak mau beramal dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya tanggung jawab Rasul hanya menyampaikan, dan tanggung jawab kalian adalah untuk mendengar dan taat. Untuk mendengar dan taat. Kalau ternyata sudah disampaikan tidak mendengar dan tidak taat, ya sudah. Ya. Kalau dia tidak mendengar dan tidak taat, maka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, minallahi ar-risalatu walal rasuli al-balahu wa alaina taslimu. Dari Allah lah risalah wahyu ini. Atas Rasulullah menyampaikan risalah wahyu ini. Dan atas kita umat manusia adalah untuk berserah terima, untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tsumma qala ta'ala mukhbiran annahu al-ahadus samadul ladzi la ilaha ghairuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa, yang Maha bergantung segala sesuatu hanya kepadanya, yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Faqala, dan Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, dan hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Fal awwal khabaru 'anit tauhid. Yang pertama Allah mengkhabarkan mengenai tauhid, mengenai keesaan Allah, wa ma'nahu ma'na talab, yang artinya adalah sembahlah Allah semata. Ai wahidu al ilahiyah lahu wa akhlisuha ladaihi. Ya, yaitu maknanya esakan Allah dalam peribadahan, murnikan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkalu alaihi, dan bertawakallah kalian kepada Allah, ya, atas ibadah-ibadah kalian. Kama qala ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah Rabb timur dan barat, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, maka jadikanlah Allah sebagai tempat bergantung, tempat kita membutuhkan, tempat meminta. Ya, itulah makna As-Samad, ya, alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq, di mana seluruh makhluk hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengingatkan perkara ini. Rupanya tauhid di dalamnya kita harus berserah diri kepada Allah, mengesakan Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada tafsir ayat yang berikutnya. Dan inilah sebagai bentuk peringatan kepada kita untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan tauhid, yaitu menyerukan supaya manusia hanya beribadah kepada Allah semata, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berbuat kesyirikan, baik yang kecilnya ataupun yang besarnya. Ya, karena kesyirikan akan menggugurkan amalan. Jika yang syirik besar, akan menggugurkan iman dari akar-akarnya. Ya, dan mengeluarkan pelakunya dari agama. Jika syirik kecil, itu akan menghilangkan amalan yang dia lakukan yang tercampuri dengan kesyirikan kecil. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, kalau syirik besar sangat jelas sebenarnya. Jelas, gamblang. Ya. Tapi yang paling sulit adalah syirik kecil. Itu paling sulit. Riya, sum'ah, hasad, dengki, itu paling sulit hilang dari diri kita. Sangat sulit. Seorang sudah enggak jelas, enggak percaya dengan dukun, artinya mereka dukun, ya, orang-orang yang kufar, yang pasukan-pasukan syaitan. Sudah jelas kita enggak percaya seperti itu. Ya, tidak percaya dengan kesyirikan-kesyirikan besar, bahkan tidak pernah melakukannya. Tetapi yang namanya kesyirikan kecil itu justru sangat rawan pada ahli ibadah. Kalau ahli maksiat, ahli dunia, rianya pada dunia, dia punya mobil pamer, kan begitu tok paling. Dia punya rumah pamer, sedangkan mobil rumah bukan ibadah, perkara yang mubah-mubah saja. Dia pamer dengan itu. Yaitu tersela, tetapi tidak gugur ibadahnya. Karena apa? Pamernya dia dengan mobil, mobil bukan ibadah. Pamernya dia dengan rumah bukan ibadah. Tapi kalau riaknya, syirik kecilnya orang yang ibadah, lebih bahaya. Karena apa? Dia pamernya ibadah. Ibadahnya gak dapat, dia dapat dosa. Makanya double, dua kali lipat. Kalau dia pamer apa namanya, pamer kendaraan, rumah, kekayaan, ya, paling dia dosanya satu kali, dosa pamernya itu, ya, dengan meremehkan yang lain. Tetapi apabila dia pamernya, rianya itu dalam masalah agama, dosanya lipat dua kali. riaknya tersebut dan ibadahnya tadi yang seharusnya murni bagi Allah, dia ria dengan orang lain. Ya, inilah ikhwan fillah jazakumullah, justru yang paling berbahaya akan melakukan syirik kecil adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beragama, paling rawan. Ya, oleh karena itu inna akhwahu ma khafu alaikum syirkul khafi. Sunya yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya, sum'ah, bangga, pamer dengan ibadahnya. Pamer dengan ibadahnya, pamer dengan amal solehnya, riya dengan itu. Ya. Dan itu lebih jelek daripada orang-orang yang senang pamer mobil, pamer rumah, pamer emas, harta. Itu saja kan kita lihatnya sebel ya. Ini orang, ya kan, pamer kekayaan. Kita aja lihatnya gak senang. Nah, yang lebih jelek dari orang-orang yang pamer dunia adalah orang yang pamer ibadah. Dan kata penyair, ada yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i yang menyair, yang bersyair ini. A'zamu fasadin linnasi alimun mutahattikun. Kerusakan yang paling besar bisa merusak umat manusia adalah orang yang alim tapi rusak dia. Mutahattik itu rusak akhlaknya, maksiat terang-terangan, dan dia riya, sum'ah, hasad, dengki dengan ilmu yang dia miliki. Sombong dengan ilmu yang dia miliki. Maka manusia yang paling merusak manusia yang lainnya adalah seorang alim, punya ilmu agama, tetapi dia riya, sum'ah, dengki, itu paling merusak. Ya. Oleh karena itu dalam hadis, madzibani jai'ani ursila ila ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidini. Tidaklah dua serigala yang dilepas, ya, dua serigala yang kelaparan dilepas di kerumunan domba, itu merusak. Tapi rusaknya belum apa-apa dibandingkan apa? Orang yang mencari popularitas dan dunia dengan apa? Dengan agama. Mencari dunia dan popularitas dengan agama. Itu yang paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada serigala yang berburu, yang memburu mangsanya. Artinya apa? Orang yang mencari dunia dan popularitas dengan ilmu dan amal solehnya lebih jelek dibandingkan serigala yang kelaparan memburu buruannya. Dimana serigala memburu buruannya adalah orang yang hubud dunia. Orang hubud dunia itu yang menerjang halal haram, jelek enggak? Jelek. Tapi yang lebih jelek daripada itu adalah orang alim, tahu ilmu, tetapi dengan ilmu agama dia hanya mencari dunia dan popularitas semata. Dengan ibadahnya dia cari popularitas. Maka kata Imam Syafi'i, fasadun kabirun linnasi alimun mutahattikun. Kerusakan yang sangat besar yang terjadi pada manusia, yang merusak manusia adalah alim yang mutahattik. Mutahattik itu yang dia terang-terangan dengan kemaksiatannya, dengan kedengkiannya, dengan hasudnya, dengan riaknya. Tapi ada yang lebih besar juga di balik itu. Yang lebih akbar minhu, yang lebih afsad minhu, a'zam minhu, yang lebih merusak dibandingkan tadi, alim yang yang dengki, yang hasad, yang mencari dunia dengan ilmu agamanya, yang lebih jelek dari itu adalah jahilun mutanassikun. Orang jahil enggak tahu agama tapi menunjukkan dirinya adalah ahli ibadah dan menunjukkan dirinya orang berilmu. Jadi orang yang lebih jelek daripada budak dunia siapa? Alim yang cari dunia. Yang lebih jelek lagi dari orang alim yang cari dunia adalah apa? Orang yang jahil ngaku alim. Karena kalau ada orang jahil ngaku alim, enggak ada lagi kemungkinannya kecuali apa? kecuali dua, dunia atau ingin merusak. Hanya syuhrah. Sehingga ancaman yang sangat keras, dia enggak hafal Quran, ngakunya, saya ngafal Quran 30 juz dengan 10 qiraah. Ngaku-ngakunya. Bahaya sekali seperti ini. Kalau kita mau iseng dikit aja, dites aja tuh. Tak tes gimana? Ambil mushafnya, dites, sambung ayat, enggak bisa. Udah ketahuan bohongnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang sangat berbahaya adalah jahilun mutanassikun, orang yang jahil tapi menunjukkan dirinya ahli ibadah, menunjukkan dirinya adalah orang yang berilmu padahal tidak berilmu. Ini bahaya. Ingat ya, yang lebih bahaya daripada orang ahli dunia adalah ahlul ilmi yang cari dunia. Yang lebih bahaya lagi dari ahlul ilmi yang cari dunia adalah apa? Orang yang jahil tetapi ngaku berilmu, ngaku rajin ibadah. Solusinya bagaimana? Cari ilmu dan diamalkan. Beribadah di atas ilmu. Itulah jalan yang pertengahan. Kalau kita enggak tahu, ya tanya. Kalau ditanya kita enggak tahu, wallahu a'lam, selesai. Itu saja, gampang. Ya. Jadi orang yang pertengahan. Nah, ini diingatkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam ayat-ayat tadi untuk sebagai bentuk nasihat bagi kita semua, ana dan antum jami'an. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Waduh, di sini Allah mengingatkan kita suruh hati-hati sama siapa? Sama istri kita, sama anak kita. Keras sekali ini peringatannya nih. Nanti akan diterangkan maksudnya. Ya, karena musuh yang dimaksud di sini bukan musuh yang harus diperangi, bukan. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian itu suka memaafkan, ya melewatkan, mengampuni, maka sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah lah yang di sisinya, ya, mempersiapkan pahala yang sangat besar. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u. Dengarkanlah dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan infakkanlah hal yang terbaik yang kalian miliki di sisi-sisi kalian. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa mengalahkan kekikiran dalam dirinya, maka merekalah orang-orang yang falah, orang-orang yang berhasil dan bahagia. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'if lakum. Allah akan melipat gandakan bagi kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah lah yang ya maha bisa mensyukuri kebaikan hamba-hambanya, dan dialah Allah yang sangat maha lembut dan sayang. Alimul ghaibi wasyahadah al azizul hakim, dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang dipersaksikan, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mukhbiran 'anil azwaji wal auladi mengkhabarkan mengenai keadaan-keadaan istri-istri atau suami-suami, wal aulad dan anak-anak, laki-laki atau perempuan. Ya, zauj itu kalau diartikan secara asalnya adalah suami. Tetapi ini kalimat umum yang mengandung di dalamnya istri. Ya. Sehingga secara bahasa misalkan zauji adalah suamiku, tapi kalau yang mengucapkan adalah laki-laki, maka yang dimaksud zauji adalah zaujati, istriku. Itu bahasa Arab demikian. Sehingga di sini azwaj. Azwaj ini kan jamak dari zaujun, zaujun suami. Tapi ini panggilannya kepada laki-laki. Maka yang dimaksud zaujun di sini adalah istri. Allah mengkhabarkan bahwasanya ada di antara kalangan pasangan-pasangan suami istri, ima dari sisi istrinya atau dari sisi suaminya, dan juga di antara anak-anak, anna minhum man huwa adu zauji wal walad, ada di antara mereka yang menjadi musuh suaminya atau musuh anaknya, atau anak jadi musuh bagi orang tuanya. Bimakna, yaitu maknanya annahu yaltahi bihi anil amalis salih, yaitu dari sisi istri dan anak-anak tersebut melalaikan dari amal saleh, melalaikan dari amal saleh. Seperti dalam ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, siapa yang melakukannya maka merekalah orang-orang yang merugi. Walihada qala hauna, oleh karena itu dalam ayat ini Allah berfirman, fahdharuhum, hati-hati sama mereka, hati-hati sama istri, hati-hati sama anak. Sebagian mereka ada yang menjadi musuh kita, yaitu melalaikan kita dari ibadah. Kata Ibnu Zaid, ya'ani andinikum, hati-hati kalian terhadap anak istri kalian pada agama kalian. Jadi yang namanya istri terkadang bisa membuat kita semakin baik, bisa juga membuat kita semakin tidak baik. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tungkahul mar'a li arba', beliau menjelaskan wanita itu dinikahi oleh manusia rata-rata karena 4 hal. Ya, karena li jamaliha, karena kecantikannya, li maliha, karena hartanya. Ya, kan kadang ada orang yang memang menikahi karena cantik atau ganteng. Ada yang menikah karena harta, bos, nggak usah cantik ganteng, yang penting kaya. Ya. Ada yang hasabiha karena nasabnya, yang penting nasabnya bagus, satu nasab, satu marga. Kalau itu nggak punya marga, ya semuanya boleh, boleh saja, bukan haram, boleh silakan. Tapi yang keempat diingatkan, lidiniha, karena agamanya. Fadfar lidati din, pilihlah yang karena agamanya. Taribat yada, karena itu yang akan mencukupkan dunia dan akhiratmu. Yang akan mencukupkan dunia akhiratmu. Ya syukur kalau cantik, berduit, nasabnya bagus, soleha. Nah itu yang paling bagus. Cuma kalau gak dapat 4-4-nya, jangan lupa yang paling pentingnya. Yaitu apa? Agamanya. Agamanya. Rasulullah dapat yang pertama, 4-4-nya dapat. Ya. Cantiknya dapat. Khadijah itu kan cantiknya dapat. Berduitnya dapat, bos. Nasabnya bagus. Solehahnya jangan ditanya lagi, luar biasa taatnya. Tercukupi Rasulullah dakwah tentang satu negara, satu bangsa yang bela istrinya. Itulah ya, taribat yadak, akan mencukupkanmu, akan mengokohkanmu. Itu begitu maksudnya. 4 hal ini mu'tabar semuanya. Bahkan sepatutnya kita memperhatikan. Ya. Jangan Ada sebagian orang misalkan cari suami atau cari istri, ulah enggak usah fisiknya. Padahal secara manusiawi juga butuh dengan fisik. Oleh karena itu Rasulullah, unzur ilaiha, lihat kepadanya dulu. Ada sahabat mau nikah, sudahlah wong dia soleha, saya enggak mau lihat wahai Rasul. La unzur ilaiha, lihat dulu. Fa inna fi ayunil ansari syai, karena wanita Ansar itu di matanya punya sesuatu. Punya apa? Punya pengikat, yaitu lihat matanya tertarik dan itu akan semakin menguatkan. Jangan sampai yaudah, yang penting ini kan hafid Quran, ini pintar, cerdas, fisik enggak usah. Ya, enggak dilihat langsung nikah, setelah nikah lihat fisiknya kecewa. Itu juga tidak diinginkan. Ya, juga misalkan hartanya, harta juga sama, apalagi perempuan nyari laki-laki. Laki-laki itu ya sepantasnya ya punya buluh. Sepantasnya itu punya apa? Ba'ah. Kan Rasulullah yang bersabda, ya, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Kalau kalian punya bekal, sudah punya modal, nikah. Dari hadis ini, yang belum punya modal, tahan dulu. Bukan enggak boleh nikah, tahan dulu. Kenapa? Nikah butuh modal. Ustaz, kan cukup cincin besi. Iya, cincin besi itu kan modal. Kan walimah juga wajib. Setelah nikah, nafkah juga wajib. Sehingga kata Ibnu Hajar, modal di sini yang dimaksud adalah mahar dan ongkos walimah. Itu dianggap mampu. Makanya kalau dikatakan mampu, ya sekarang sebenarnya sudah banyak yang mampu aslinya. Ya. Misalkan mahar ya, apalah maharnya 100 ribu juga bisa. Ya, benar Pak? 100 ribu bisa Pak ya? Bisa. Walimah, walau bisa, walimah walaupun seekor kambing. Kambing berapa harganya? Berapa? 3 juta. 3 juta. Sama biaya masak-masak lah. Ya itu sudah cukup. Biaya KUA berapa? 1 juta ya. 4 juta. Ya 5 juta cukup. Itu sudah cukup modal itu insya Allah. Ya. Jadi memang harus dua sisi kita ingatkan. Ketika ada orang mau ibadah, mau nikah, itu jangan dihalangi. Tetapi diberitahu tanggung jawab setelah nikah. Bi, saya mau nikah, Bi. Gak boleh kamu, gak punya kerjaan, belum apa-apa, masih pengangguran, nikah-nikah. Itu nanti si anak akan down. Dalam keadaan, mohon maaf, syahwatnya lagi tinggi. Putus asa, gak boleh nikah, suruhnya 5 tahun lagi. Wah, 5 tahun sih kayak apa nanti. Bayangannya begitu. Tapi dibimbing. Bi, saya mau nikah. Oh boleh. Mau ibadah. Bagus. Berarti kamu sudah dewasa. Tapi nak, nikah itu butuh mahar nak. Nah kamu mau nikah sama orang, calonnya siapa? Calonnya fulana. Fulana anaknya orang berada loh nak. Dikasih mahar 100 ribu ya gak pantas nak. Si berapa? Itu pantasnya itu 20 juta nak. Misalkan. Uangnya dari mana? Ya kamu kerja. Oh gitu Bi. Yo semangat. Itu. Walimahannya itu gak cukup 20 juta nak sih. Gedungnya aja 100 juta duh. Mikir gak? Iya juga ya biar. 100 juta biar. Ya iya di Regina 100 juta. Misalkan. Nah kan diajak berpikir. Bukan dihalangi tapi diajak berpikir. Karena kalau dihalangi orang, ya mohon maaf, pemuda lagi syahwatnya lagi tinggi. Dihalangi bahaya. Tapi dikasih pemahaman. Bagus kamu berarti sudah dewasa. Pengen nikah. Tapi yang namanya nikah butuh mahar, butuh ongkos walimah. Nah itu diajari. Maharnya dia mintanya berapa? Kalau mintanya 50 juta ya berarti kamu harus cari 50 juta kalau pengennya perempuan itu. Ya, kebetulan mintanya sewa gedungnya di Regina. Ya. Pengin makannya nasi kapsah semuanya, tamunya 1000 kan mikir kita ngitung. Kapsah 50 ribu kali 1000 berapa? 50 ribu kali 1000. 50 juta untuk makannya. Kan mikir begitu kan? Pengen sewa bajunya di butik. Harganya 20 juta satu baju. Mikir juga. Ya kalau kamu pengennya sama perempuan yang itu, ya usahakan ini biayanya. Ada sebuah perdebatan antara Umar bin Khattab dengan seorang janda. Jadi kisahnya, anaknya Umar bin Khattab itu udah dewasa, ana lupa namanya ini. Kalau di pasar sama disuruh sama Umar, itu sering papasan sama perempuan ini. Umar bin Khattab lihat, kayak anak kalau suruh ke pasar kok gelagatnya kok beda, mesem-mesem terus. Ada apa ini anak? Nah, ditelusuri sama Umar, oh lagi seneng sama anak si anaknya ibu itu, anak yatim, sama janda, apa namanya anaknya seorang janda. Akhirnya pulang ke rumah ditanya, kamu pengen nikah nak? Bingung dia. Nah, tadi saya ikuti kamu, tiap pagi lewat rumah itu, tiap pagi lewat rumah itu, rupanya di situ ada gadis. Oh, akhirnya ya sudah, kita ke sana. Abi lamarkan kamu. Datang ke sana. Tuk, tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum pada janda tadi. Waalaikumsalam. Ya, tahu itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke rumah. Ya, kan. Bawa anak laki-lakinya. Oh, berarti mau ngelamar anak perempuan saya nih. Wah, sudah dipersiapkan. Di situ Umar bin Khattab menyampaikan. Ya, hendak hajatnya mau menikahkan anaknya. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, maharnya berapa? Subhanallah, si perempuan ini jawab, maharnya karena anaknya khalifah, tahu. Si janda ini ngomong, ibunya perempuan tadi. Setinggi langit, sekian ribu dinar. Wih, Umar bin Khattab kaget. Sekian ribu dinar. Walaupun presiden, tapi gak punya uang sebanyak itu, kata Umar. Ya. Maka Umar mengatakan, khairun nikah aisyaruha mu'nuha. Sebaik-baiknya nikah itu yang maharnya paling mudah, paling gampang. Saya punyanya beberapa dirham, yang paling gampang 100 dirham. Mau enggak? Gitu. Protes si jandanya tadi, ibunya dari si perempuan. Allah berfirman, ya Amirul Mukminin, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada wanita maharnya nihlah. Nihlah itu adalah uang yang sangat banyak, emas yang sangat melimpah. Umar bin Khattab diam. Iya juga ya. Akhirnya, ya tunggu saya satu bulan. Tunggu satu bulan, akhirnya beliau bawa itu. Sekian ribu dinar. Nih maharnya. Kasih. Berarti kan bukan apa? Beliau tidak mengingkari banyaknya mahar tadi. Tetapi apa di sini? Ya kalau memang si anaknya pengennya perempuannya itu, ya kamu tahu resikonya. Kalau kamu pengennya perempuan itu, ingat. Mahare jaluknya 50 juta. Gedungnya di Regina. Makannya kapsah. Tamunya sewu. Hitung, piro. Kan begitu. Itu kalau zaman sekarang. Bukan perkara yang haram. Tapi memang tuntutan perempuannya begitu. Mungkin karena keluarganya banyak, relasi bisnisnya besar. Ya mungkin kebutuhannya segitu. Tapi kalau si laki-laki, waduh bi berat bi, ya sudah cari yang lain. Cari perempuan yang lebih sederhana, yang barangkali maharnya seribu mau. Yang uang walimah hanya 5 juta mungkin mau. Nah, ya kan dikasih pilihan begitu kan. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin. Perkara-perkara yang perlu kita sampaikan. Karena memang ujian terkadang. Nah, bahkan yang namanya perempuan itu sudah jadi ujian ketika menikah itu sudah jadi ujian sendiri. Minta maharnya. Karena mahar itu haknya perempuan. Dia mintanya berapa nanti nego di situ. Saya pengen maharnya 20 juta. Oh jangan loh, saya biasanya 10 juta saja. Ya jangan naikin lagi 15 juta. Oh ya oke sepakat. Jadi kalau hitung-hitungan, walaupun biasanya gak hitung-hitungan. Duh kalau saya sih maharnya sederhana saja, tapi giliran dikasihnya sedikit gerundel di belakang. Nah, itu enggak boleh begitu. Jadi memang terus terang disampaikan saja. Nanti kalau terlalu mahal juga yang laki-laki mikir-mikir akhirnya enggak ada yang datang. Nah, jadi dari sini juga masyarakat muslim ujian dari awal itu sudah ada. Sehingga diingatkan di sini bahwasanya ujian tersebut harus diingatkan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian, anak kalian ada yang menjadi musuh. Tapi musuh di sini adalah musuh dalam arti banyak yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Sehingga kata Mujahid, yahmilur rajula ala qati'atir rahim, banyak perempuan-perempuan yang menyebabkan suaminya memutus silaturahim. Ya. Aw ma'siyah, atau membuat suaminya jadi bermaksiat, fi ma'siyati rabbih, fala yastati'ur rajul ma hubbihi illa yuti'ahu. Betapa banyak para lelaki yang tidak ada pilihan ketika menghadapi orang yang dia cintai kecuali harus menuruti dan menaati apa yang menjadi keinginannya. Kan begitu. Ya. Makanya insyaallah orang yang sudah rumah tangga itu jeli di sini. Hati-hati. Karena ketika sudah diingatkan di sini Imam Mujahid bin Jabr, imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in, perempuan itu bisa membawa seorang laki-laki putus silaturahimnya dengan siapa? Dengan kerabatnya, dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya, dengan berbagai macam hal. Maka ketika kita tahu istri tersebut bisa membuat silaturahim itu pecah, maka kita jangan sampai putus silaturahimnya gara-gara istri kita atau gara-gara anak kita. Jangan sampai demikian. Jangan sampai bermaksiat gara-gara anak istri kita. Ya. Karena kata Mujahid, fala yastati'ur rajul ma hubbihi illa ayuti'ahu. Karena betapa banyak seorang laki-laki itu ketika dihadapkan dengan orang yang dia cintai, tidak ada pilihan kecuali nurut dengan orang yang dia cintai. Ya. Terkadang kalah sama istri, kalah sama anak. Maka di sini fahdharuhum, kata Allah, hati-hati terhadap mereka. Hati-hati terhadap mereka. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sangat penting, karena memang mereka adalah ujian bagi kita, musuh bagi kita. Musuh bukan berarti untuk yuqatiluhum, untuk memerangi mereka. Bahkan musuh yang justru harus ta'fu wa tasfahu, harus dimaafkan, dimaklumi, dan diampuni, dan dibimbing. Ini bedanya ini. Jadi dikatakan istri dan anak itu sebagai musuh, itu bukan seperti musuh yang kita perangi, bukan. Bahkan musuh yang harus kita apa? Ampuni, maklumi. Wong wadon ya kaya kuwi. Lah bocah yang mintane kayak gitu. Harus kita sabar, harus kita ajari, harus kita bimbing. Dikatakan musuh karena terkadang berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Kita pengennya sholat, dihadang sama anak istri. Kita pengennya sedekah, kemudian anak istri yang menghalangi. Kita pengen silaturahim, anak istri yang menghalangi. Pengen ibadah, mereka yang menghalangi. Dari situlah dikatakan sebagai musuh. Tapi ingat, dalam ayat yang sama, kalau kalian memaafkan, memaklumi, mengampuni musuh kalian yaitu istri dan anak kalian, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah bedanya musuh syaitan dengan musuh ya istri dan anak-anak kita. Itu ujian, mereka itu ujian. Harus sabar dengan mereka, jangan putus asa dari mendidik mereka, dari menasehati mereka. Bismillah. Nah, semoga bermanfaat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.